Efesus bab 2. Lambe sampian secara rohani ampun sedo sabab sampian dosa sareng tak ngesto agi kon pepakona Allah. Ebek to geni kesampian norok kesde jeneng kabiasaan dunia penika. Artena sampian atorok kapang ngobesena lange. Engki penika erosi semakin ngobesai atenering oreng si tak ngesto agi pepakona Allah. Gik dimin sampian sareng kaulis deje pada saus sareng reng oreng genika. Odik noro ditabi ada manusia edalam abak penikah sarang alakoni papon apa sema seneng badan sarang pikiran. Ebak tok genika sambian sarang kaula penikah reng oreng seekening bebantuna ala pada akati reng oreng laina. Nanging kabelesena ala talebet rajana ala talebet taresna kesampian sarang kaulus deja. Kantos ebak tok sampian sarang kaulus deja ki sedo secara rohani pola na libelian tak ngesto akid habuna ala, sarang ala sampean ben kaulis deja epaudi pole epa sarang almasih. Dedi, namung lantaran kabece anak ala sampean penika epa selamat bik salarana. Pola na sampean sarang kaulis deja dedi setong sarang Isa almasih, ala mau di pole sampean sarang kaulis deja epa sarang salarana, supaya sampean sarang kaulis deja marenta cuken asarang almasih edalam suarga. Sekanda genika elampak agi Allah supaya ejaman sebekal dateng, manusia ningali saponapa rajana kataresna anak Allah. Kataresna anak Allah genika sarang Allah, enyata agi edalam kabece anak kakaule sarang sampian kalaben perantarana Isa Almasih. Allah taresna kesampian, genika sebab besampian epa selamat, polana sampian parcaja ka Isa. Ka selamat dena sampian genika benip olena sampian tibi. Genika peparinga Allah. Dedi tak oleh bede orang sengnya diraki abek nah. Polana parkara genika. Sambian sarang kaulis deja penika cipta anak Allah. Serta kalaben perantarana Isa Almasih. Allah nyipta aki sampian sarang kaula. Supaya ngalakoni papun apa sesai. Seampun esedia aki keangkui sampian sarang kaulis deja. Tantaretan sebeni Yahudi. Kae moti kepada enah sampian kik dimin. Sampian esebut orang seta asonat, sarang orang Yahudi singako abek na asonat. Maksud desi ampun andik tanda kebayana manusia ebedena. Ebek tok ini kesampian kita deti setong sarang almasih. Sampian kita deti orang manca seta tamasok umat pilihana Allah. Sampian tak tamasok edalem parjanjian seebedi Allah sarang umat. Sampian odi etunya penikah tak geduan pengarep ben-bentak asereng Allah. Nanging semakin sarina sampian ampun deti setong sereng Isa Almasih, sampian sekik dimin jauh, semakin epa semak polana sedana Almasih. Sebab Almasih tibik sema dateng karo konang kesampian sereng kaulis deja, semara konreng orang Yahudi sereng reng orang sebeni Yahudi deti setong bangsa. Gedung semesa bangsa sededua kenika ampun epa ancor sereng Almasih, kala ben ngurban aki salerana tibi. Hukuma agama Yahudi, sarengkon pepakon serta sedejena atorana, ampun epa tadek sareng Almasih. Supaya bangsa sededua kenikat detia setong bangsa anyar, sedetia setong sareng salerana. Kala ben cara sesepanikah, Almasih madeteng karokonan. Lantaran sedena esalib, Almasih marokon bangsa sededua kenikah, sareng mesai pole hubungana sareng Allah. Deti bangsa sededua kenikah, pasta amosoan pole. Genika sababe Almasih rabu aberta akia kabar bagus parkara semesai pole hubungan sareng ala genika kesampian. Engki penikah sebeni Yahudi sekik jauh ke ala. Cuken kareng orang Yahudi seampun semak sareng ala. Kalaban perantarana Almasih sampian sareng kaulis deje saya se Yahudi cuken sebeni Yahudi. Bisa nyemai rama kalaban pertolongana rona ala sesetong. Dati sampian semakin beni orang manca otabe orang luar pole. Semakin sampian pada dati omade Allah. Sampian semakin pada tamasok anggota na keluarga na Allah. Sampian juga epadek iata sedesar seepasang sarang sul rasul sartabi nabi. Sarang Isa minangka betopat tuna. Almasih tibi senyoson sedejana gedung kenikah. Epa dati pada leman soce simalolo eaturagi kepengiran. Lantaran odik dedi setong sarang Almasih, sampian cuken epat dek epa sarang reng oreng laina, epa dedi setong compok ke agem Allah, seekaleng ki i Allah sareng ero epon.